Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rusdana wa qina syururu anfusina. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia yang setia mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu bulan Syawal, bulan saling memaafkan, bulan di mana kita melebur segala kesalahan saudara-saudara kita dan kesalahan kita terhadap saudara-saudara kita. Semoga lebaran kali ini lebih baik daripada lebaran yang lalu, karena kita telah mengisinya dengan puasa 6 dan begitu juga dengan amal ibadah lainnya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Isra ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Artinya, bertasbih seluruh langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jika kita telaah ayat ini, maka ayat ini memiliki munasabah atau korelasi dengan ayat yang sebelumnya, dan korelasi ini begitu kuat. Jika di dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kata subhanahu, maha suci Allah, maha suci Dia, maka di dalam ayat ini disebutkan siapa yang bertasbih kepada Allah. Maka jelaslah bahwa di dalam ayat ini Allah menyebutkan seluruh yang ada di langit yang tujuh dan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di dalam alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pernyataan yang pasti benar karena berasal dari yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat kepada matahari, langit, bintang gemintang, bulan, dan yang lain-lainnya di alam semesta ini, ikan di lautan, hewan-hewan di hutan, dan burung-burung yang berkicau, dan pepohonan, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu hai manusia tidak mendengar, tidak mengetahui, dan tidak pula mengerti bagaimana mereka bertasbih. Dan di dalam ayat yang lain juga telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa seluruh semesta alam itu bertasbih kepada Allah, namun lagi-lagi manusia tidak memahaminya. Nah subhanallah, jika makhluk yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya ini bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya dan sewajibnya serta semestinya lah manusia bertasbih kepada Allah. Mengapa demikian? Paling tidak ada tiga alasannya. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita akal Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul dan membimbing kita dengan agama yang benar. Jadi kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian kita dan segala potensi alam itu dapat kita pergunakan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, pemakmur daripada bumi ini, yang dapat mengatur, menggunakan potensi yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kita berupa nikmat kelahiran, begitu juga nikmat dalam kehidupan ini dalam bentuk bimbingan dan pedoman. Allah turunkan kepada kita kitab suci dan Allah utus para nabi dan rasul. Dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang jika kita mencoba-coba untuk menghitungnya, pastilah tidak mampu kita menghitungnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalah engkau mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak mampu menghitungnya. Nah, karena itu semuanya bertasbih, mensucikan Allah dalam artian mengesakan Allah Subhanahu wa taala, semestinya lah dilakukan oleh hamba-hamba Allah, khususnya mereka yang beriman. Dan seharusnya dan sewajibnya pula lah setiap manusia itu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak menghinakan Allah, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dihinakan, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui apa yang kita perbuat dan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana ke depan daripada kehidupan kita ini. Walaupun di dalam Al-Quran kita mendapatkan kisah-kisah daripada orang-orang kafir Quraisy dan begitu juga orang-orang sebelum mereka yang mengejek dan menghina Allah Subhanahu wa taala, tapi ejekan itu kembali atas diri mereka sendiri. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung daripada ayat ini Allah tutup dengan innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha penyantun. Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendahulukan kasih sayangnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Demikian dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa rahmatnya lebih ia dahulukan daripada kemurkaannya. Jikalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kemurkaannya atas makhluknya, niscaya tidak ada yang berhak untuk hidup di muka bumi ini. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun terhadap dosa-dosa kita. Semoga Ramadan yang lalu dan Syawal yang kita lakukan ini adalah pengampun terhadap dosa-dosa kita. Baiklah para pendengar yang budiman, di studio telah hadir Ustaz Perdana Ahmad Perdana Indra MA, yang saya yakin tidak asing lagi suara beliau bagi Anda. Persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sangat menarik ayat kita pada hari ini karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu berita yang sangat informatif dan pasti kebenarannya sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Adi, bahwa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali dan sungguh suatu ironis sekali kalau ternyata kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan keistimewaan dengan akal fikiran, dengan kebebasan berkehendak, kita lebih baik dari malaikat karena kita melakukan sesuatu bukan karena paksaan tetapi karena keredaan kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah, dan kita lebih baik daripada binatang karena kita diberikan akal fikiran untuk mampu memakmurkan bumi ini. Akan tetapi sebagaimana tadi, semuanya bertasbih memuji kepada Allah, tapi ternyata masih banyak di antara mereka yang malah menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih parah daripada itu menjadi penentang pertama, penentang nomor satu terhadap sepencipta alam semesta ini. Sungguh suatu hal yang sangat ironis. salah satu sikap yang harus kita jauhi adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa kalau ternyata seluruh alam semesta ini memuji Allah, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan sangat terkejut ya, dan akan sangat shock sekali ketika mendapati ada manusia yang malah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah di dalam penyembahannya. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda inda'u lirahmani walada. Hampir-hampir saja langit itu hancur berkeping-keping karena sangat terkejut. Wa tanshaqul ardu, ya, bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu, gunung tersungkur hadda, ya, seperti debu ya. Anda'u lirahmani walada, hanya gara-gara ada manusia yang berani mengatakan Allah itu punya anak, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu adalah anak perempuan Allah dan sebagainya. Ya, inilah sikap yang mereka tampilkan, sangat shock sekali ketika manusia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam keterangan ayat yang lain dikatakan bahwa fama bakat alaihimus sama wal ard, ini keterangan ayat yang menggambarkan bahwa langit dan bumi tidak menangis gara-gara Firaun mati. Artinya langit dan bumi akan sangat menangis sekali, akan sangat sedih sekali ketika ada seorang mukmin yang hidupnya, lidahnya itu selalu basah oleh zikir, hatinya itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tindak tanduknya itu selalu melakukan kebaikan. Ketika si muslim ini atau si mukmin ini meninggal dalam keadaan baik, maka langit dan bumi akan sangat menangisnya. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu, mumpung keberadaan kita di bulan yang fitrah ini, di hari raya lebaran ini, maka kita harus banyak melakukan tindakan-tindakan kebaikan, harus banyak dan harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal basahi lidah itu dengan zikir, karena seluruh alam semesta ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh suatu hal yang sangat aneh kalau ternyata kita malah lalai daripada zikir atau tidak melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh alam semesta. Oleh karena itu, berbuat baiklah dan selalulah berbuat baik, karena kita diingatkan kembali innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu maha halim, maha lembut ya, maha pengasih. Ghafur, maha penyayang, artinya Allah tidak langsung menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan, tetapi Allah memberikan penundaan karena kasih sayangnya yang besar kepada kita. Ingatlah selalu, Allah sangat sayang kepada kita, dan sebagai manusia yang berbudi dan tahu diri adalah membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Dia kehendaki. Saya kira itu saat ini. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jika di salat hari raya kemarin beberapa minggu yang lalu kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka ucapan-ucapan yang terbaik seperti inilah yang perlu kita perbanyak dalam hidup ini, dan begitu juga tasbih yang lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini semuanya adalah bentuk daripada dalam rangka bertasbih mensucikan Allah di dalam diri kita. Semoga kita senantiasa bersama dengan Yang Maha Suci, karena diri kita senantiasa kita sucikan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan terima kasih atas pendengarannya. Saya Ardiansah bersama Ustaz Ahmad Perdana Indra, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.